بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، umat manusia secara khusus dan juga bangsa jin di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, mereka akan mengalami dan melewati beberapa fase di dalam kehidupannya. Ada di antara mereka yang mengalami semua fase-fase tadi. Ada pula di antara mereka yang mengalami sebagian besarnya. Ada pula di antara mereka yang mengalami sebagian kecilnya. Disebutkan oleh para ulama'una di antaranya oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya umat manusia dan jin ini akan melalui dan mengalami beberapa fase dalam kehidupannya. Yang pertama ialah fase at-tufulah, masa-masa dia bayi, terlahirkan dari perut ibunya. Fase ini dimulai dari semenjak dia lahir di muka bumi ini sampai dia usia balig. Fase yang kedua ialah fase syabab, fase di mana dia mulai menginjak remaja dan mulai menginjak dewasa. Ini dari mulai usia balig sampai dia berusia 35 tahun. Fase yang ketiga ialah fase al-kuhulah, masa-masa kuhulah, paruh baya, masa-masa paruh baya, setengah baya. Ini fase-fase dewasa mendekati fase-fase tua. dari mulai usia 35 tahun sampai usia 50 tahun. Fase yang keempat ialah fase as-syaikhukhah, tahapan di mana dia mencapai usia syaikh, sudah tua. Dari mulai usia 50 tahun sampai usia 70 tahun. Dan fase yang terakhir ialah fase al-haram, di mana dia masuk dalam tahapan usia lanjut, sudah tua bangka. Dari mulai usia 70 tahun sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, dari fase-fase ini ada sebuah fase di mana seorang insan barakallahu fikum mengalami masa-masa dan usia-usia labil, usia-usia di mana dorongan nafsu, dorongan syahwat, dorongan syubhat begitu membara, begitu besar, yaitu usia di mana dia mulai menapaki usia-usia baligh dan masuk ke usia-usia syabab. Menapaki usia baligh itu namanya ABG, anak baru gede. Kemudian masuk pada awal-awal usia remaja, semenjak dia baligh sampai usia 35 tahun. Ini masa-masa yang cukup lama, barakallahu fikum, lebih dari 20 tahun. Usia di mana seorang insan betul-betul diuji keimanannya, diuji kesolehannya, diuji ketakwaannya dalam kehidupan kesehariannya. Inilah usia-usia remaja. Merekalah yang dikenal sebagai asy-syabab. Asy-syabab, para pemuda-pemuda, para remaja-remaja di tengah-tengah masyarakatnya. Ikhwanatina azzakumullah, asy-syabab, para pemuda-pemuda, para remaja-remaja, ini dalam Islam merupakan quwwatul mujtama'. Dalam Islam itu merupakan kekuatan masyarakat. Wa imadul mujtama', merupakan tonggak masyarakat. Wa salahu ayyi mujtama', dan lambang kebaikan sebuah masyarakat. Bal ayyi ummah, lambang kebaikan sebuah umat, bahkan sebuah bangsa, bahkan sebuah negara. Ini semuanya terpaku pada syabab. Sebuah masyarakat, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah umat, bahkan sebuah bangsa, sebuah negara, keadaan mereka ditentukan oleh para syabab-syabab tadi. Kalau para syababnya barakallahu fikum pemuda-pemuda yang saleh, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, pemuda-pemuda yang bertakwa kepadanya, maka akan muncul masyarakat yang kuat, yang tangguh, yang islami. Akan muncul sebuah bangsa dan negara yang kokoh, yang tangguh, yang baik, yang bagus. Dikarenakan tonggak-tonggaknya, kekuatan-kekuatannya, kekuatan-kekuatan yang begitu bagus. Namun sebaliknya, ikhwanatina azzakumullah, ketika para syababnya, para remajanya, para pemudanya, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang tidak memiliki kemanfaatan, yang tidak memiliki keimanan, yang tidak memiliki kesolihan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, remaja-remaja yang terkungkung oleh kenakalan-kenakalan mereka, terkungkung oleh tindakan-tindakan mereka yang membahayakan, terkungkung oleh penyimpangan-penyimpangan yang menimpa mereka, maka otomatis pula masyarakat tadi akan timpang, masyarakat tadi akan lemah, masyarakat tadi akan goncang, muncul berbagai macam gejolak, muncul berbagai macam problematika, muncul berbagai macam fitnah. Dan sebuah bangsa dan negara tadi juga akan mengalami kondisi yang sama. Ikhwanam tina azzakumullah, oleh sebab itulah dalam Islam betul-betul diperhatikan, betul-betul diperhatikan para syababnya, para syababnya. Di antara buktinya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan di hari kiamat nanti ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah tabaraka wa ta'ala. Golongan-golongan atau pihak-pihak yang sangat mulia mendapatkan kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Satu di antaranya adalah para pemuda, yang menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul menghasung, betul-betul menganjurkan, betul-betul mengharapkan sosok-sosok pemuda-pemuda tangguh yang mendapatkan fadilah dalam riwayat ini. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan, ada tujuh pihak Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Tujuh golongan. Yang pertama ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua ialah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan yang kedua, pemuda, remaja yang tumbuh kembang, tumbuh dewasa di dalam ketaatan kepada Rabbnya. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seseorang yang hatinya tertambat pada masjid-masjid. Yang keempat, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dan dua orang yang saling mencinta karena Allah azza wa jalla, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, yang punya kedudukan, tapi dia menolaknya dan mengatakan saya takut kepada Allah azza wa jalla. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam, seseorang bersedekah yang berinfak yang dia rahasiakan, dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian tafadat 'ainah. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah secara tersembunyi, sendirian, lalu dia berlinang air mata. Ingat Allah, zikir kepada Allah, dan air mata dia berlinang. Ini tujuh pihak. Yang kita inginkan sekarang ini barakallahu fikum ialah kata Rasulullah SAW, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan pemuda-pemuda yang tumbuh dewasa, tumbuh kembang di dalam ketaatan kepada Rabbnya, dalam beribadah kepada Rabbnya. Ada hasungan di situ, ada anjuran di situ, supaya pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda yang saleh. Ikhwanatina azzakumullah, kalau kita melihat kondisi para pemuda dan para remaja kita di era ini, di era serba digital, di era serba canggih, di masa modern ini, di zaman milenium ini, kalau kita menyaksikan kondisi para pemuda dan para remaja-remaja dalam tubuh Islam, remaja-remaja kaum muslimin, kita akan menyaksikan sebuah fenomena yang menyakitkan hati, sebuah fenomena yang membuat miris, sebuah fenomena yang betul-betul membuat kita mengelus dada. Bisa dikatakan hampir mayoritas remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kaum muslimin yang diharapkan untuk meneruskan perjuangan Islam, mereka terjatuh dan terperangkap, terjerembab dalam kubangan kenakalan mereka. Fenomena kenakalan para remaja ini sudah menjadi sebuah fenomena mengerikan yang diakui oleh hampir semua orang berakal sehat, sampai pada titik yang betul-betul mengerikan. Sedikit sekali persentasenya dari kalangan para remaja-remaja, pemuda-pemuda yang betul-betul Allah selamatkan dari itu semuanya. Maka tema kita pada kesempatan pagi hari ini akan menyoroti fenomena kenakalan para remaja, para pemuda. Lalu kita mencoba untuk mengetahui apa penyebabnya. Setelah itu perlu untuk disebutkan bagaimana solusinya. Barakallahu fikum. Tema ini ditujukan yang pertama kepada para remaja itu sendiri. Yang kedua ditujukan kepada orang tua-orang tua mereka yang memiliki anak. Yang ketiga ditujukan kepada para pendidik, para pendidik dan para pengajar, para asatidah, para duat ilallah. Dan yang berikutnya ditujukan kepada masyarakat secara luas, terutama dari pemerintahan kita barakallahu fikum. Dikarenakan fenomena ini sudah bukan lagi individu-individu pemudanya, tapi fenomena ini sudah melibatkan yang namanya tingkat regional, daerahnya masing-masing. Bahkan fenomena ini sudah sampai pada tingkat nasional, melibatkan hampir komponen-komponen bangsa dan negara. Maka sebuah tema yang sangat penting barakallahu fikum untuk kita kaji, untuk kita ambil ibrah daripadanya dan solusinya barakallahu fikum. Ikhwanam tina azzakumullah, yang kita maksud dengan kenakalan remaja atau kenakalan pemuda ialah segala sesuatu yang meliputi keyakinan, pemahaman, yang meliputi ucapan-ucapan, juga meliputi perbuatan-perbuatan tindak tanduk yang di dalamnya ada unsur mungkar kemungkaran, yang di dalamnya ada unsur mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran syariat, baik itu pelanggaran terhadap prinsip agama atau pelanggaran terhadap adab-adab, norma-norma akhlakul karimah atau semisalnya. Ini yang kita maukan dengan kata-kata fenomena kenakalan remaja. Adapun barakallahu fikum, tindakan-tindakan yang tidak ada unsur mungkar padanya, tidak ada unsur mukhalafah, penyelisihan agama padanya, maka tidak kita bahas di sini barakallahu fikum. Walaupun sebagian mereka, sebagian pihak menganggapnya sebagai sebuah kenakalan, namun secara syar'i enggak masuk dalam perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang melanggar syariat. Apa ada kenakalan remaja tapi kok tidak ada unsur mungkar dan mukhalafahnya? Jawabannya tergantung pakai kacamata siapa, tergantung menggunakan barometernya siapa. Kalau menggunakan barometernya masyarakat, mungkin hampir semuanya enggak ada yang nakal, semuanya dianggap biasa. Tapi kalau menggunakan kacamatanya para salihin, orang-orang yang saleh, kacamatanya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kacamatanya orang yang mustaghirin bil ilmi wal amal, kacamatanya orang yang betul-betul menyibukkan waktunya dengan ilmu dan amal, kacamatanya salafiyin ahli sunnati wal jamaah, maka ada beberapa tindakan, beberapa perbuatan anak-anak, para remaja yang dianggap nakal, namun belum sampai tingkatan mungkar barakallahu fikum. Contoh, ini kacamatanya antum, ini bukan kacamatanya orang-orang awam. Nah, contoh, anaknya antum, anaknya antum sendiri atau anaknya para ikhwan, ini anak masya Allah memiliki semangat yang luar biasa dalam hal bermain. Bukan semangat belajar, semangat belajar ya, bukan nakal, anak soleh kan gitu ya. Semangatnya semangat bermain, luar biasa. Ada nggak anak seperti yang semacam ini? Oh ada, nah, ngaku dia sekarang. Nah, ada. Semangat bermainnya luar biasa. Permainannya bukan permainan yang mungkar, permainan yang mubah. Waktunya taklim, taklim di pondok, dipanggil sama orang tuanya, lari. Nah gitu ya, semakin dikejar semakin lari. Orang tuanya diem, mendekat. Nah gitu ya, kena sama orang tuanya, diminta untuk taklim, untuk belajar di pondoknya. Yang ini males, yang ini tidak mau, yang ini capek lah, yang itu apalah. Sebagian yang lainnya lagi maju, masuk ke pondoknya. Dari rumah berangkat, belok, enggak masuk pondok. Mainan lagi di luar. Ada apa enggak ada? Loh, jangan malu mengaku ya, Pak. Katakan ada. Atau masuk pondok sudah? Di pondok dia enggak main, dia enggak belajar. Yang lainnya pada masuk kelas, dia di luar kelas mainan. Ada apa enggak ada? Dalam kacamata antum, ini anak apa ya? Ini anak yang baik, anak yang soleh, atau anak yang nakal? Bahasanya antum, anak bandel. Iya. Anak bandel. Apakah dia mengerjakan perkara yang mungkar? Apakah dia mengerjakan perkara mukhalafah syar'iyyah? Lah, dia terjatuh dalam perkara mubah, Bas tidak afdol karena enggak taklim. Ayo itu. Nah, itu namanya nakal. Anak bandel, anak nakal, remaja bandel, remaja nakal. Tetapi tidak ada unsur mungkar padanya. Bas semata-mata tidak mengerjakan perkara yang ideal, yang afdol, yang diharapkan sama orang tuanya. Ini enggak kita bahas. Ini yang kita bahas. Yang ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan masa dunia pendidikan barakallahu fikum. Yang kita bahas ketika kenakalan tadi itu sudah masuk ke dalam ranah kemungkaran. Ada unsur kemaksiatan, ada unsur mukhalafah syar'iyyah padanya. Inilah yang kita bahas barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Dan yang kita bahas ini bukan semata-mata awamul muslimin, tapi juga dari kalangan anak-anak ahlus sunnah, anak-anak salafiyin. Jangan dikira anak-anak mereka maksum dari kesalahan, la, anak-anak mereka adalah anak-anak biasa, remaja-remaja biasa, manusia biasa, yang juga banyak terjadi kasus-kasus kenakalan mereka yang masuk dalam kerangka kemungkaran dan kerangka-kerangka mukhalafah syar'iyyah pada. Nama ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita ingin meneliti, mencermati kenakalan remaja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita secara umum dan juga terkait dengan orang-orang yang belajar agama, itu jumlahnya sangat banyak. Ragam nakalnya sangat banyak. Sangat banyak. Namun kalau mau kita klasifikasi, kita mujmalkan, itu terbagi menjadi dua. Baik itu pemahaman, akidah, atau ucapan, atau keperbuatan, itu bisa kita klasifikasi menjadi dua. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah kenakalan-kenakalan remaja, para pemuda yang beraromakan syahwat. Kenakalan-kenakalan yang beraroma syahwat. Kalau dikatakan syahwat, berarti berkaitan dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, terkait dengan perbuatan dosa, dosa-dosa besar, dosa kecil, dan semua yang terkait dengan syahwat. Yang kedua, kenakalan remaja yang beraromakan syubhat. Yang beraroma syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, penyimpangan-penyimpangan dalam berpemahaman, penyimpangan-penyimpangan dalam berfikir. Syubhat ya, ikhwan. Kalau dikatakan syubhat, masuk di dalamnya barakallahu fikum kekufuran dengan berbagai macam jenisnya, kesyirikan dengan berbagai macam prakteknya, kebid'ahan-kebid'ahan, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan dengan ragam bentuknya. Ini yang dikatakan sebagai syubhat. Sebelum kita merinci, khairatina azzakumullah, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika mengemukakan, menjelaskan kenakalan remaja, rata-rata yang mereka singgung adalah poin yang pertama, kenakalan remaja yang berkaitan dengan perkara syahwat. Mereka melupakan perkara yang kedua. Mereka melupakan perkara yang kedua, yang syubhat. Padahal dalam Islam, kenakalan remaja dalam poin yang kedua ini lebih mengerikan, lebih dahsyat. Barakallahu fikum. Sebagian mereka tidak menganggapnya, dikarenakan ada bau agamanya, religinya, semangat dalam beramal, semangat dalam beragama, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, sehingga enggak dianggap sebagai anak nakal. Barakallahu fikum. Namun dalam Islam dimasukkan dalam kategori anak nakal. Di tengah-tengah masyarakat disebut dengan remaja sesat. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang pertama, kenakalan-kenakalan remaja yang dengan tipe pertama yang beraromakan syahwat. Di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum sangat banyak modelnya. Dan yang membuat kita miris, rata-rata sudah dianggap biasa oleh masyarakat sekitar kita yang awam. Tidak dianggap sebagai sebuah kenakalan remaja. Yang pertama, yang masuk dalam tipe ini barakallahu fikum, dan yang terjadi di tengah-tengah remaja-remaji kaum muslimin, yang pertama ialah adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas di tengah pemuda dan pemudi tanpa adanya batasan-batasan syar'i, tanpa ada batasan-batasan norma. Yang namanya pergaulan meliputi semua pergaulan. Yang namanya bebas dengan maknanya bebas. Di antara contoh pergaulan bebas yang banyak menimpa pemuda dan pemudi kaum muslimin, remaja-remaji kaum muslimin, ialah yang pertama pacaran. Pacaran sesuatu yang sangat keras dilarang dalam Islam. Interaksi muda-mudi yang bukan mahram sangat keras dalam Islam barakallahu fikum. Dalam Islam diancam dengan keras yang namanya ikhtilaf, percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam dikecam yang namanya khulwah, berkhulwat, bersendiriannya pemuda, pemudi, laki, perempuan yang bukan mahramnya. Yang dikatakan asyaitanu thalithuhuma la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah ada seorang laki-laki yang berkhulwat bersendirian dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan setan yang ketiga. Ini di mana-mana. Di mana-mana sudah menjadi sebuah fenomena. Ikhtilaf di mana-mana, khulwat di mana-mana, pacaran di mana-mana. Bahkan sudah muncul berbagai macam istilah-istilah pacaran modern, pacaran Islami dan segala macamnya itu ya. Para muda-mudi. Jangan dikira barakallahu fikum fenomena ini menimpa yang masuk dalam usia-usia dewasa. Yang masuk dalam kuliah-kuliah, bangku-bangku kuliah. Ini sudah masuk pada anak-anak SD. Anak SD yang baru umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Sudah terbiasa dengan yang semacam ini. Pacaran. Bahkan na'udzubillah min dzalik, oleh pihak orang tuanya, oleh pihak masyarakatnya dianggap biasa. Kalau ada anaknya yang belum punya pacar, mereka justru gelisah. Anakku kuper, kurang pergaulan. Ada apa dengan anakku ini? Jangan-jangan terkena paham teroris dan semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Lebih parah lagi barakallahu fikum, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, kalau yang namanya muda dan mudi itu sudah sah sebagai pasangan pacaran. Ini muncul yang berikutnya dari pergaulan bebas barakallahu fikum, ialah mereka bebas melakukan apapun. Bebas melakukan apapun, sah sebagai pacar. Sehingga fenomena yang berikutnya barakallahu fikum yang terkait dengan masalah ini, terkait dengan bab pergaulan bebas, adanya fenomena free sex. Seks bebas. Seks bebas. Paham ya? Jadi kacamatanya masyarakat sekarang sudah mulai enggak beres. Sudah rusak. Jadi kalau terjadinya itu sebelah pihak yang lainnya enggak respon, itu dikatakan sebagai sebuah tindakan kriminalitas yang dikenal dengan sebutan perkosaan. Laki-lakinya yang sangar melahap perempuan-perempuan yang ada itu, perempuannya enggak mau, berontak dan segala macam, ini kriminalitas perkosaan. Tapi barakallahu fikum, kalau terjadinya itu suka sama suka, katakan perzinaan, dianggap biasa. Oh, sama pacarnya sendiri. Oh, itu pacarnya. Oh, itu udah lama pacaran. Udah biasa itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang tidak pernah ada dulu di zaman mbah-mbah kita. Sekarang ini semuanya serba bebas. Pergaulan bebas. Ikhtilat, khulwat, dan bahkan pada tingkat perzinaan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua terjadi. Ada, nyata. Bukan hanya menimpa yang sudah gede-gede, yang masih kecil-kecil, yang masih bau kencur, yang masih ingusan, masuk dalam perkara semacam ini. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau dirinci lebih jauh, mengerikan ya ikhwan. Tidak ada perlunya barakallahu fikum. Bahas hanya menggambarkan fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Dari situ muncul yang berikutnya lagi. Tadi itu tindakan kekerasan seksual. Itu semua dikarenakan dianggap biasa yang namanya ikhtilat, dianggap biasa yang namanya khulwat, dianggap biasa yang namanya pacaran, dianggap biasa yang namanya frisik. Ketika sudah sah sebagai seorang pacar, akhirnya muncul yang namanya fenomena berikutnya, yang namanya kekerasan seksual. Adanya perkosaan, rame-rame memperkosa, bahkan perkosaan dengan kekerasan dan segala macamnya, yang menghebohkan tanah air kita beberapa waktu yang lalu. Beberapa kasus A, kasus B, kasus C menghebohkan bukan dunia regional tapi nasional, bahkan internasional. Na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya dikarenakan pergaulan bebas. Ini aromanya aroma syahwat. Aromanya aroma syahwat. Barakallahu fiik. Nah, di mana-mana la haula wala quwata illa billah, banyak pemuda dan pemudi yang demikian keadaannya, wallahul musta'an. Yang kedua, fenomena kenakalan remaja tipe yang pertama ini, yang kedua ialah gaya hidup model pang. Tahu pang ya? Kita bahasnya pang gitu ya. Pung dibaca pang. Barakallahu fikum. Ini betul-betul dijejelkan, dijajakan betul di tengah-tengah pemuda dan pemudi-pemudi muslimin. Khususnya di negara Indonesia Raya ini. Budaya-budaya kafir, budaya-budaya barat yang tidak terikat dengan norma apapun, adab apapun, itu mau dimasukkan dan dijajakan dengan begitu derasnya kepada pemuda dan pemudi Islam, dan menjadi fenomena. Untuk perhatikan dari kalangan remaja-remaja yang putra, penampilannya bukan lagi penampilan yang menggambarkan sosok muslim. Penampilannya penampilan yang betul-betul sangat jauh dari bimbingan Islam. Terkait dari mulai gaya rambutnya. Gaya rambut apa namanya ya, Pak? Yang lagi ngetren? Mohak. Dan semisalnya. Dari gaya berpakaiannya. Itu sebenarnya tidak ada sedikit pun aroma-aroma keislaman. Ingat, bukan berarti kita mengkafirkan mereka, bukan. Yang kita bahas tindakan dan ekspresi mereka. Dari mulai gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, dan segala macamnya. Jauh dari yang namanya Islam. Jauh dari yang namanya akhlakul Islam. Jauh dari yang namanya adabul Islam. Jauh ya, ikhwan. Sangat jauh. Yang putrinya muncul fenomena yang sempat menggegerkan dunia nasional. Muncul yang namanya fenomena cabe-cabean. Sebagian itu kalau ngerti ya, alhamdulillah kalau nggak ngerti ya, jangan tiru ya. Tahu cabe? Cabe itu kalau dimakan panas atau manis? Panas. Cabe-cabean artinya tindakannya tindakan panas. Dan yang kedua, penampilannya panas. Nauzubillah min dzalik. Ini awalnya dari kalangan pemuda-pemuda yang biasa main trek-trekan motor. Ada yang pakai mocil, motor kecil, ada yang moge, motor gede, gagah-gagahan. Di sebelahnya ada cabai-cabai tadi. Yang berujung barakallahu fikum sama dengan tadi. Free sex, pergaulan bebas, zina bebas. Nauzubillah min dzalik. Dan itu menimpa anak-anak kecil. Bukannya udah besar-besar, masih kecil, masih ABG-ABG, mungkin belum balik, atau baru balik, atau pasca balik. Na'udzubillah min dzalik. Ujungnya frisek. Itu menghebohkan dunia nasional, barakallahu fikum. Fenomena semacam ini. Ini semuanya dari gaya hidup ala pang. Yang sempat digaungkan oleh sekian banyak pihak, dilegalkan oleh sebagian pihak, dibela oleh sebagian pihak. Itu fenomena. Barakallahu fikum. Dan fenomena yang semacam ini, barakallahu fikum, jangan dikira hanya ada dari kalangan mereka-mereka jauh dari bimbingan-bimbingan agama. Terkait dengan gaya hidup dan model penampilan pang-pang ini mulai merasuk kepada anak-anak kita kaum muslimin salafiyin. Ya enggak semuanya. Tapi ada. Anak-anak kita dan ahlu sunnah, anak-anak salafiyin, barakallahu fikum, sudah mulai. Gaya rambutnya enggak kepingin yang gaya-gaya polos. Gaya rambutnya sudah mulai dibikin aneh-aneh. Ya apa ya? Loh, ya apa ya? Ada. Kasus dari sebagian para thullabul ilm, para pencari ilmu dari kalangan santri ABG atau yang remaja, ketika dalam kesehariannya barakallahu fikum menampilkan gaya penampilan semacam itu, muhab. Ya rambutnya dia biasa, tapi kemudian ketika dia di depan teman-temannya dibikin begini, dinaikkan semua ke atas gitu. Gaya Mister Egg dan segala macamnya terjadi. Itu menggambarkan ifanatina azzaikumullah, fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita berimbas kepada anak-anak kita pada gaya perpakaiannya, gaya rambutnya juga, gaya berpakaian menimpa sebagian anak-anak kita harus sunnah wal jamaah salafin. Sudah mulai malas menggunakan jubah. Malas sudah menggunakan gamis. Ya gamis kalau pas lagi sholat, kalau pas lagi taklim. Selesai itu. Gayanya macam-macam. Itu sudah mulai kena imbasnya barakallahu fikum. Yang putri juga demikian. Ya mungkin bukan di luar, di dalam. Allahul musta'an. Ada imbasnya ke sana barakallahu fikum. Belum lagi khonantina azzakumullah, fenomena yang juga muncul tengah-tengah masyarakat kita, fenomena narkoba. Fenomena narkoba, khamr. Ini juga merebak di tengah-tengah remaja-remaja kita kaum muslimin, pemuda-pemuda kita kaum muslimin. Narkoba, narkotika, miras dengan berbagai macam mereknya, berbagai macam jenisnya, itu mengiringi gaya hidup mereka. Mengiringi gaya hidup mereka. sudah bukan lagi rahasia, atau kul katakan rahasia umum. Banyak sekali barakallahu fikum dari kalangan pemuda-pemudi kita terbiasa dengan pesta miras oplosan. Pemuda-pemudi masih anak sekolah, SMP, SMA, kuliah, masih remaja, masih pemuda barakallahu fikum. Pesta miras. Sebagian kemarin heboh di mana ya, kawan? Di Bantul. Heboh. Banyak yang mati ya, kawan. Barakallahu fikum. Pesta miras, pesta ekstasi, pesta narkoba, narkotika dan macam-macamnya itu. Pasti setelah ada pesta itu berujung kepada pesta seks. Terus berkaitan, bertautan, barakallahu fikum. Dari mulai gaya hidup pangnya, kemudian pergaulan bebasnya, kemudian free sex-nya, kemudian narkoba, narkotikanya, khamernya, menyatu. Menyatu. Ini juga muncul di tengah-tengah barakallahu fikum pemuda-pemuda Islam, barakallahu fikum. Yang ini banyak kejadian-kejadiannya. Dan hampir semua tindakan kemaksiatan, tindakan kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran, perkara-perkara yang mungkar barakallahu fikum, yang dikecam, yang dilarang keras oleh agama dengan nas Al-Quran, dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, dan dikecam oleh akal yang sehat, dikecam oleh fitrah yang selamat, itu ada pada pemuda dan pemudi kita. Tindakan yang tak terbayangkan sebelumnya ada pada mereka semuanya. Itu namanya fenomena ya. Fenomena yang gak mungkin kita ingkari, yang kita pungkiri. Dan itu berimbas kepada anak-anak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Gak semuanya, sebagian anak-anak kita terimbas dengan itu semuanya. Walaupun mungkin gak separah yang di luar sana, tapi imbasnya itu ada pada mereka semuanya, barakallahu fikum. Pencurian-pencurian dan segala macamnya. Wallahu musta'an. Kemudian pembunuhan-pembunuhan berencana yang mengitari poin-poin tadi, itu semuanya ada. Pada fenomena-fenomena remaja yang aromanya semuanya aroma syahwat. Semuanya adalah aroma-aroma syahwat. Yang parah-parah pada mereka yang ada di luar sana, imbas-imbas itu sedikit mengenai anak-anak kita. Bahkan bukan perkara yang mustahil terjadi pada sebagian mereka, hal-hal yang semacam itu. Wallahul musta'an. Ini insyaallah dengan kesepakatan orang-orang berakal sehat dari semua instansi pemerintah dan semua lapisan masyarakat, mereka semuanya akan sepakat mengatakan iya, ini adalah model-model kenakalan remaja. Barakallahu'alaikum. Yang efeknya akhlaknya merosot, adanya fenomena dekadensi moral, ibadahnya merosot, prinsip akidahnya merosot, semuanya serba merosot. Dan yang lebih menyakitkan hati, fenomena yang disampaikan tadi barakallahu fikum, sebagiannya atau katakan sebagian besarnya itu menimpa dunia pendidikan. Ini yang paling miris, menimpa dunia pendidikan. Pelakunya itu adalah anak-anak yang masuk dalam kerangka pendidikan. Itu bahasa mereka, dunia pendidikan. Anak SD, anak SMP, anak SMA, yang di bangku kuliah, yang lagi duduk untuk mengambil S1, S2, S3. Tambah gede, tambah dilegalkan. Katanya sudah 18 tahun ke atas, kan gitu. Wallahul musta'an. Dan menimpa juga dunia tarbiyah Islamiyah, barakallahu fikum. Ini yang lebih miris, yang lebih mengerikan, yang lebih membuat kecewa berat pada dunia pendidikan adalah sang pelaku-pelaku tadi ketika melakukan tindakan-tindakan kenakan remaja tadi masih menggunakan seragam sekolahnya. Masih menggunakan seragam sekolahnya. Ini seragam SD-nya, ini seragam SMP-nya, itu seragam SMA-nya dan segala macamnya, masih mengenakan itu semuanya. Iris para pelatih. Dan sudah bikin geleng-geleng orang-orang tua dan geleng-geleng para pemerhati pendidikan. Kita bicara lebih luas ya, ikhwan. Kalau menimpa tarbiyah Islami, tarbiyah Salafiyah, itu bukan lagi bikin geleng-geleng, bikin melotot matanya kita orang. Barakallahu. Ini yang pertama. Kenakalan remaja beraromakan syahwat. Hampir semuanya ada. Barakallahu. Yang kedua, ini juga harus diwaspadai. Diwaspadai ya, ikhwan. Masuk dalam kerangka kenakalan remaja juga. Ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat ya, ikhwan. Yang pertama dikarenakan langsung berkaitan dengan prinsip mereka, akidah mereka, pemahaman mereka dalam beragama. Dan yang kedua, banyak dari kalangan masyarakat kita kaum muslimin tidak menyadari itu sebagai kenakalan. Dikarenakan zahirnya bagus, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, adabnya bagus, adabnya mulia, amalnya masya Allah, ibadahnya, amal solehnya, ila akhirih. Tetapi mereka tidak menyadari ada penyimpangan, virus-virus mematikan akidah mereka, akidah prinsip mereka, yang membuat mereka nakalnya lebih dahsyat daripada yang pertama. Nakal syubhat yang berujung kepada penyimpangan-penyimpangan bid'ah, atau bahkan berujung kepada kekufuran yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua ini adalah kenakalan remaja yang beraromakan syubhat. Ikhwan fillah azakumullah, kita juga tidak bisa memungkiri adanya geliat semangat beragama, geliat semangat menimba ilmu din pada pemuda-pemudi kita. Jangan diingkari. Ada ya, ikhwan. Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, geliat yang terasa pada pemuda-pemudi kita untuk mengkaji agamanya. Kalau yang pertama tadi kan tidak ngerti aroma ilmu, la aroma ilmu wala aroma amal wala taqwa wala syi. Ya, pada mereka tercium bau menyengat aroma kemaksiatan, aroma kefasikan, kefajiran, yang kalau seandainya digambarkan bau busuk mengalahkan semua yang busuk dikarenakan jeleknya tindakan mereka. Kalau yang ini, semangat dalam beragama, semangat dalam beramal. Pemuda-pemuda yang memiliki kecemburuan dalam perkara agama. Namun ada namunya. Namun barakallahu fikum, salah jalan. Salah jalur. Akibatnya muncul pemahaman-pemahaman yang mengerikan yang ada pada pemuda-pemuda yang ada. Allahul musta'an. Sebagian pemuda-pemudi kita punya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal. Wah, kalau urusan amal ibadah semangat ya, Pak. Tetapi tata caranya, tata cara yang tidak ada contoh dan bimbingannya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semangat beramalnya, semangat beribadahnya hanya dengan dasar kebiasaan yang ada. Tradisi, adat istiadat, apa katanya Pak Yai dan segala macamnya, itu yang ada pada mereka. Semangat. Tidak ada, tidak kenal dia istilah cabai-cabaian. Tidak kenal dia istilah, tidak kenal semuanya apa itu. Dia benci dengan perkara tadi itu. Semangat. Baca Quran, luar biasa. Tilawahnya maknyes. Bahkan banyak hafid, yang hafidul Quran, yang hafidul Quran, baca Quran kayak baca Al-Fatihah, kayak baca Al-Ikhlas, lancar. Nah, selama Ramadan dikeluarkan suaranya maknyes. Yang putra, yang putri, luar biasa sisi ini. Tapi dalam praktek-praktek muam, praktek amaliyahnya, praktek ibadahnya, barakallahu fikum, teracuni oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini pemuda-pemudi yang masuk dalam kerangka nakal, remaja-remaji yang nakal dengan aroma syubhat, terkena virusnya tasawuf, virusnya kaum sufiyah. Itu bahasa umum ya, sufiyah. Antum tahu sedikit, agak sedikit tajamnya, antum tahu yang dimaksud dengan kaum sufiyah tadi. Yang ini Tidak ada masyarakat yang mengatakan nakal itu. Wah, ini pemuda yang soleh dan soliha ini. Tidak ada yang mengatakan ini pemuda nakal ini. Nakal. Mereka ini nakal. Senang tadarus nakal. Senang tilawah nakal. Senang fikir nakal. Oh, enggak bakal. Bakal marah itu masyarakat yang ada ketika itu mengatakan ini fenomena kenakalan remaja. Marah mereka. Ya, Pak, ya. Ini yang soleh, ini yang solehain. Allahumma sallam. Padahal tidak soleh, tidak soleha, tapi munharif dan munharifah. Laki-laki yang menyimpang, remaja-remaja yang menyimpang, dan pemudi-pemudi yang menyimpang. Menyimpang bukan terkait dengan perkara syahwat, tapi menyimpang dalam perkara syubhat. Terjatuh dalam tariqah-tariqah. Bahasa mereka tarekat-tarekat, tariqah-tariqah dalam beragama, dalam beramal, dalam beribadah yang enggak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sebagian pemuda lagi punya semangat beragama yang tinggi. Tapi senangnya yang gerakan-gerakan. Kurang senang yang begitu-begitu, itu terlalu anu itu. Amaliyah terlalu anu. Senangnya gerakan-gerakan, aksi-aksi. Karena mereka memiliki jiwa petualang. Pemuda-pemuda yang punya jiwa petualang. Pemuda-pemuda yang ingin merasakan perkara yang baru. Apalagi pemuda-pemuda yang senang dengan aksi-aksi berbau anyir darah. Itu motivasinya semangat beragama. Salah jalur. Terjangkiti pemahaman dan virus-virus yang sangat mematikan akidah mereka. Terjangkiti virus takfir. Mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Mengkafirkan penguasanya dengan tanpa hak. Dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil. Itu dikompori, diprovokasi oleh para provokator-provokator yang ada itu. Dijelaskan di depan pemuda-pemuda tadi bagaimana bobroknya, rusaknya pemerintah mereka, penguasa mereka. Ya, kemudian diprovokasi untuk melawan. Jadi, dikatakan dia labil, tidak punya ilmu, tidak punya bimbingan. Masih muda, semangat muda. Kena. Terkena pemahaman-pemahaman khawarij. Pemahaman-pemahaman takfir. Barakallahu fikum. Dan ini virus yang paling mematikan di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Yang banyak menimpa para pemuda-pemuda Islam. Virus takfir yang membuat mereka menjadi khawarij-khawarij baru. Teroris-teroris baru. Penerus-penerus gerakan khawarij. Gerakan terorisme yang dikecam dalam Islam. Kalau yang ini, iya. Masyarakat umum pada umumnya menganggap ini adalah kesesatan remaja. Dikatakan remaja yang sesat. Tapi lupa, yang pertama juga sesat. Tapi dikarenakan tidak ada anarkis, kata mereka, jadi itu yang soleh. Padahal, kalau Anda mau mencermati yang dari kalangan sufiyah ini, barakallahu fikum, mereka juga punya aksi anarkis yang lebih mengerikan. Mereka ini anarkis, barakallahu. Al-muhim. Sebagian pemuda lagi suka dengan yang namanya berorganisasi. Nah, koordinasi rapat-rapat, musyawarah-musyawarah, mengatur urusan ini, urusan itu dan segala macamnya. Yang ini terjangkiti virusnya harakiyin hizbiyin. Yang ikhwanul musliminya, yang hizbut tahrirnya, yang semisal itu ya ikhwan, kena. Tidak sadar mereka menyimpang. Yang ini pun juga demikian, diyakini sebagai pemuda yang soleh, pemudi yang solihah, pemudi yang punya akhlak, yang punya muamalah. Dikarenakan mereka mengedepankan akhlaknya. Lupa kalau pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan virus-virus yang mematikan dalam pemahaman agama mereka. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang lain yang semua itu barakallahu fikum masuk dalam kerangka syubhat. Adanya pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, yang meracuni pemuda-pemudi kita. Yang dalam sorotan semua lapisan masyarakat ialah yang terkena paham terorisme Khawarij. Tapi kita ingatkan, tidak hanya itu, tapi semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada agama ini dan menimpa kaum remaja, menimpa para pemuda, masuk dalam kerangka kenakalan para remaja. Yang terkena paham sufi tasawuf dengan berbagai macam tarekat-tarekat yang bid'ahnya, itu pemuda yang nakal, kul menyimpang sesat. Yang terkena pemahaman takfir, pemahaman khawarij, itu pemuda-pemuda yang nakal, katakan menyimpang. Yang masuk dalam gerakan-gerakan harakiyin, hizbiyin, dengan hizbiyah-hizbiyah mereka, dengan kepartaian-kepartaian mereka, itu pemuda remaja yang nakal, katakan menyimpang. Belum lagi barakallahu fikum yang terkena pemahaman jil, pemuda-pemudi yang terkena pemahaman liberalisme, bukan semata-mata nakal, bahkan mungkin sampai pada tingkat kekufuran, pemuda kafir. Ingat, sampai pada tingkat kesana barakallahu fikum. Juga pemuda-pemudi yang terjerat oleh pemahaman Syiah Rafidhah, yang ini lebih disukai lagi ya ikhwan. Tapi masyarakat pro kontra terkait dengan masalah ini. Tapi untuk pemuda-pemudi paling suka dengan pemahaman satu ini. Loh, kenapa? Dikarenakan ada legalisasi seks bebas. Namanya mut'ah. Itu pelakunya pemuda-pemudi itu. Jangan dikira tua-tua. Tua juga iya. Maksudnya daun muda. Tapi ini banyak menimpa pemuda dan pemudi. Dikarenakan dorongan tadi itu terkait dengan legalisasi seks bebas di tengah-tengah kaum Syiah Rafidhah. Semuanya nakal, katakan menyimpang, bahkan mungkin sampai tingkatan kafir dengan pemahaman-pemahaman Rafidhah yang ada pada kaum. Nah, ini banyak. Belum lagi yang terkena ideologi-ideologi yang dari luar sana, yang terkena ideologi komunis, yang terkena ideologi kapitalis, sosialis, dan segala macamnya. Juga banyak menimpa pemuda-pemuda yang ada. Ini semuanya barakallahu fikum masuk dalam kerangka fenomena kenakalan remaja, dikarenakan padanya ada unsur kemungkaran, perkara-perkara mukhalafah syar'iyyah, perkara-perkara maksiat kepada Allah azza wajalla, sehingga sangat banyak. Makanya kalau antum adakan penelitian dan sensus, sedikit sekali persentase remaja yang selamat dari itu semuanya. Selamat dari syahwat dan syubhat. Bisa kita katakan sebagian besar pemuda kita, atau bahkan hampir mayoritas pemuda kita, terkena fenomena kenakalan remaja ini. Ada yang aromanya syahwat, ada yang aromanya syubhat. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang terjadi. Sebagiannya berimbas kepada anak-anak kita salafiyin, anak-anak kita ahlu sunnah, yang masuk kepada anak-anak kita, bahkan kepada ikhwan-ikhwan kita, ialah pada pembahasan syubhat yang begitu halus, yang masuk, yang virus mematikan, yang memporak-porandakan dakwah salafiyah, secara khususnya virus al-wala' wal-bara' yang salah, virus al-wala' wal-bara' yang salah, sehingga pada mereka muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang halus, yang samar, yang bisa memporak-porandakan dakwah salafiyah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh musuh-musuh agama dari kalangan al-yahud wa nasara, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, virus al-wala' wal-bara', virus tamyi', ataupun virus tashaddud. Yang ini umayyin, yang ini mutasyaddidin. Fallahul musta'an. Haddadiyah, kul sururiyah, katakan halabiyah, katakan rojaiyah, dan segala macamnya. Ini yang banyak menimpa anak-anak kita kaum muslimin salafiyin dari sisi syubhat. Kalau terkena, masuk dalam kerangka remaja nakal, remaja yang terkena syubhat yang ada. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Ini singkat penjabarannya, tidak mungkin dirinci, dikarenakan terlalu banyak dan terlalu detail berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan pemuda-pemudi kita, terkait dengan masalah kenakalan yang ada pada mereka. Semuanya ada. Dan ini ya kawan, tanggung jawab kita bersama. Barakallahu'alaikum. Terutama yang menjadi para pengampu-pengampu dakwah dihadapkan pada fenomena yang semacam ini. Ini tugas dakwah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para pemuda-pemudi yang ada supaya terlepaskan dari syahwat dan syubhat yang melingkari mereka, yang mengungkung kehidupan mereka. Sebelum kita masuk dalam pembahasan solusi, kita harus mencari dulu tahu apa sebabnya, penyebab munculnya fenomena kenakalan remaja. Barakallahu fikum. Asbabnya ini ikhwan, ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Barakallahu fikum. Baik, kita masih punya waktu cukup panjang. Jadi nanti ba'da zuhur akan diteruskan kelengkapan sebab-sebab penyimpangan atau kenakalan yang ada plus solusinya. Barakallahu fikum. Kita masih punya waktu panjang ya, Pak. Isbir. Nah, tayyib. Kalau kita mencermati ya, fenomena-fenomena kenakalan remaja secara umum ya, Pak. Kita akan bisa menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan adanya kenakalan-kenakalan mereka ini. Yang pertama ialah, dan ini merupakan sebab utama, ialah al-jahlu bid-din wal-bu'du ani tarbiyatil islamiyyah sahihah. Sebab yang pertama adalah kejahilan mereka tentang agama ini. Jauhnya mereka dari tarbiyah Islam yang benar. Ini yang pertama ya kawan. Motivasi dan pemicu pertama dan terutama terjadinya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam syahwat-syahwat, syubhat-syubhat yang dilakukan oleh semua bangsa manusia dan jin, semuanya tanpa terkecuali, khususnya dari kalangan para pemuda dan pemudi. Ini sebabnya. Antum cek semua pemuda dan pemudi yang terjerembab dalam kubangan kemaksiatan dan syahwat, saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang paham agama. Mereka adalah orang-orang yang awam terkait dengan agama, abangan dalam perkara agama, tidak ada tarbiyah Islamiyah yang benar tengah-tengah mereka. Ya kata ya kan? Ya apa ya? Kalau Pak begini ini enggak usah pakai dalil. Dalilnya adalah wakil kondisi realita yang ada. Nah, yang ngerti agama bodoh tentang perkara agama. Sebagian mereka dikarenakan salah tarbiyah. Tarbiyahnya bukan tarbiyah Islamiyah yang sahihah, tapi tarbiyahnya tarbiyah munharibah. Kalau yang bodoh dalam perkara agama, yang jatuh dalam perkara syahwat. Salah tarbiyah yang terkena dalam pembahasan syubhat. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Di antaranya ya orang tua juga. Adanya orang-orang tua dari kalangan kaum muslimin yang salah di dalam memberikan tarbiyah kepada putra-putrinya. Banyak dari kalangan orang-orang tua muslimin, barakallahu fikum, mereka ini mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah duniawiyah. orientasinya dunia, bukan agama. Bayangan orang tua selama mereka bisa mencukupi kebutuhan dunia masing-masing anaknya, selesai, dianggap sudah melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Sudah bisa ngasih makan, ngasih minum anak-anaknya, ngasih pakaian, ngasih ini, ngasih itu, permintaan mereka dipenuhi, selesai. Barakallahu. Banyak pula dari kalangan orang-orang tua kaum muslimin yang fokusnya pada tarbiyah zahirah, bukan tarbiyah batinah. Tarbiyah zahir, tarbiyah duniawiyah. Tarbiyahnya mentarbiyah secara fisik, bukan terkait dengan batinnya mereka. Diajari cara hidup yang berkelas, yang mewah, yang ini, yang itu, duniawiyah semuanya. Batinnya tidak. Seorang ibu dari kalangan ibu-ibu kaum muslimin mentarbiyah putri-putri mereka dengan tarbiyah zahirah, penampilan fisik, bukan dengan akhlakul karim, bukan dengan tarbiyah salihah. Diajari putrinya cara berdandan di depan kaca, tata cara merias, mempercantik diri, bagaimana menggunakan mempertebal alisnya dan segala macamnya, bibirnya, apanya, cara penampilan pakaiannya. Betul, kelihatan cantik, selesai, berhasil, kata dia, anaknya modis, dan dia kan seterusnya, ya kawan, serah tarbiyah. Orang-orang tua juga, ya kawan, barakallahu fikum. Sebagian orang tua pula, ya kawan, tina azakumullah, cara tarbiyahnya, cara tarbiyah preman. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan, tarbiyahnya dengan cara syiddah, dengan cara keras, militer, bahkan primanisme. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit sikat, dikit-dikit bentak, dan segala macamnya. Yang membuat anak itu menjadi broken home. Nah gitu ya, tidak betah di rumah, dikarenakan orang tuanya kayak macan, kayak singa, ibunya kayak serigala, dan segala macamnya. Maka dia mencari pelampiasan di luar. Di luar dimakan oleh serigala-serigala yang ada. Jadilah dia broken home, melampiaskan semua yang ingin dilampiaskan dalam rangka untuk lepas dari kungkungan orang tuanya, masuk dalam dunia hitam. Ini semuanya dikarenakan tarbiyatun khati'ah, salah tarbiyah. Di saat yang sama orang tua juga jahil nama kera agamanya. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, salah tarbiyah ini juga dipicu oleh bi'ah munharifah. Salah tarbiyah ini dipicu oleh lingkungan yang menyimpang. Dari mulai dia kecil, sampai dia remaja, sampai menjadi seorang pemuda, dewasa, hidup di tengah-tengah lingkungan yang menyimpang cara beragamanya, yang menyimpang cara amaliyahnya, yang menyimpang cara ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terkena-kenakan remaja syubhat, ya kawan. Salah tarbiyah dikarenakan lingkungannya. Dari mulai kecil yang dia tahu yaitu berbagai macam tariqah-tariqah bid'ah, berbagai macam kaifiyah-kaifiyah bid'ah, berbagai macam ritual-ritual bid'ah, dan segala macamnya, membuat anak tadi tumbuh kembang di atas kejahilan tentang perkara agamanya, dan tarbiyahnya pun tarbiyah yang salah karena lingkungannya, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Intinya al-jahlu bid-din, bodoh tentang perkara agama dan tarbiyah yang tidak benar. Di sini letak bahayanya kejahilan. Al-jahlu da'un idhal. Yang namanya kejahilan, katanya para ulama, penyakit kronis yang sangat membahayakan. Al-jahl asbabu kulli bala. Yang namanya kejahilan, sebab semua bala, semua musibah, itu karena kejahilan. Barakallahu fikum. Orang jahil itu diumpamakan, barakallahu fikum, orang yang berjalan di kegelapan malam sambil matanya merem. Sudah gelap, tidak ada lampu, merem lagi. Dia enggak tahu ada lubang di depannya, ada tembok yang mungkin dia tabrak, ada pohon yang mungkin dia tabrak, ada kendaraan yang mungkin menabrak dia, enggak tahu. Maka dia akan bisa masuk terjerembab dalam semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syahwat wa syuhubat li jahlihin. Itu kenapa dalam Islam barakallahu fikum dikecam dengan sangat yang namanya kejahilan dan dianjurkan dengan sangat untuk menimba ilmu. Barakallahu fikum. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang punya ilmu? Jawabannya tidak sama. Kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fi. Kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fi. Itu ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Cukuplah kejahilan itu dicela ketika orang-orang yang jahil sekalipun berlepas diri daripadanya. Ada orang goblok, orang bodoh. Kamu katakan, bapak ini goblok. Marah dia. Ada orang bodoh, betul-betul bodoh, gak ngerti apa-apa. Kamu katakan, bapak ini jahil, bodoh, goblok, gak punya ilmu. Ngamuk dia. Ya apa ya? Ya kan? Itu menunjukkan tercelanya sebuah kejahilan. Ini yang pertama ya. Ini sebab yang pertama. Sekali lagi, tantangan berikutnya untuk para da'i Allah. Asbab yang kedua. Munculnya berbagai macam kenakalan remaja secara umum ialah as-suhbah as-sayyi'ah, adanya persahabatan pergaulan yang jelek. As-suhbah as-sayyi'ah al-munharifah, ini pengaruh teman, pengaruh persahabatan para kelahitum. Ini dalam Islam sangat menentukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang saleh, yang iman, yang mukmin, yang muttaqi, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah, anda akan terbawa dengan dia. Tapi bisa antum bayangkan barakallahu fikum, seorang anak muda yang masih ABG, yang beranjak remaja, yang masih muda, yang masih labil, persahabatannya dengan yang semacam itu, persahabatannya dengan teman-teman yang ada premanismonya, yang ahli maksiat, yang ahli kefasikan, yang ahli fujur, dimakan sama serigala. Tidak punya miyar, tidak punya tolak ukur, tidak punya pegangan yang kuat, bergaulnya dengan orang yang sesat. Hancur, gampang terbawa barakallahu fikum. Yang tadinya anak baik-baik, beringas. Yang tadinya anak yang lemah lembut, kasar. Yang tadinya anak yang senangnya minum air putih, sekarang minumnya air. Air yang memabukkan. Sama-sama putih, tapi ketika diminum, flight. Persahabatan, mengerikan ya kan. Kata mereka as-sahib, sahib. Yang namanya sahib, sahabat, sahib, menarik, menyeret. Kalau sahabatnya bagus, menyeret temannya kepada perkara yang baik. Kalau sahabatnya jelek, menyeret temannya kepada perkara yang jelek. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi salih wassu kama ka hamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jelek diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik dan seperti yang meniup api. Nafikhil kir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahamilul miski imma ayyuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang membawa minyak wangi misik mungkin akan memberikan misiknya kepada kamu, atau mungkin kamu membeli daripadanya, atau pada tidak engkau akan mencium aroma yang wangi daripadanya. Begitu pula teman yang soleh, teman yang baik. Hah? Mungkin dia akan memberikan kebaikannya kepada kamu, atau kamu beli dari dia, mencontoh dia, paling tidak kamu mendapat daripadanya akhlak yang mulia, adab yang baik, muamalah yang bagus, amal yang soleh, ibadah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagus, terbawa oleh dia. Wanafiqul kir, sementara pandai besi yang meniup-niup api, imma ayyuhruqa thiyabak wa imma antajida minhu rihan khabitha. Mungkin akan membakar pakaian kamu kalau kamu dekat-dekat dengan pandai besi yang meniup-niup api, membakar pakaian kamu walaupun pakaian kamu harganya mahal. Hatta merek Haramain, wala merek apalagi yang meling-meling itu ya, kalau terbakar bajunya kamu, atau minimalnya kamu akan mendapati daripadanya aroma yang busuk. Itu teman yang jelek. Ini sebuah kepastian karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Yang menjelaskannya. Maka antum perhatikan baik-baik. Sebab utama terjadinya fenomena kenakalan remaja karena pergaulan. Pergaulan. Ya kadang salah orang tuanya juga membiarkan anaknya bergaul bebas. Tidak ngerti temannya siapa, tidak tahu anak mainnya sama siapa, bahkan dibiarkan bebas jam berapapun, apalagi yang perempuan. Nah ya, terjadilah apa yang terjadi barakallahu fikum. Naam. Demikian pula barakallahu fikum terkait dengan yang terkena syubhat, penyimpangan-penyimpangan yang ada juga demikian. Ini as-suhbah as-sayyi'ah, dikarenakan persahabatan dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, baik muamalahnya atau amaliyahnya atau pemahamannya atau harokah pergerakannya menyimpang, bergaul dengan mereka kemakan oleh serigala mereka as-suhbah. Ini yang sangat mengerikan, langsung nyata dalam kehidupan keseharian. Orang itu mungkin berubah dalam satu kali majelis dengan persahabatan. Sebelumnya dikenal bagus, masya Allah, soleh, santri, ngaji, menghafal, belajar agama, wah luar biasa, ditempa dengan pendidikan yang masya Allah, tarbiyah salihah, tarbiyah salafiyah. Begitu dia bersahabat dengan teman-temannya, sekali majlis langsung berubah keadaan dia. Susah diatur, gak mau taklim. Kali gini sih masih perkara-perkara mubah, tapi mulai dia menjauh, masuk dalam perkara yang mengerikan. Barakallahu. Terjadi sekian banyak kasus di tengah-tengah anak-anak kita salafiyin yang demikian keadaannya. Sudah dikarenakan pergaulan tadi itu. Dulunya masya Allah, hafid, hafid, bacaannya bagus, merdu, maknyes, anak baik-baik, orang tuanya baik-baik, bagus semua, orang tuanya soleh, solehah, sarawahnya kita demikian harapannya ya, masya Allah. Gitu kena pergaulan dengan teman-temannya sekarang kholas, pang, pang, sampai sekarang ini ya, naudzubillah min dzalik. Ini semua dikarenakan suhbah as-sayyi'ah, intabihu. Sudah, apalagi kalau persahabatan yang jelek dimotivasi oleh kejahilan lagi, khalas, klop ya maksudnya. Allahul musta'an. Ini menimpa banyak anak-anak kita salafi karena salah persahabatan, salah pergaulan. Barakallahu fiikum. Ini global ya. Yang ketiga, di antara sebab terjadinya fenomena kenakalan remaja ialah dikarenakan faktor medsos, apa? Gadget. Hah? Gitu bahasanya. Gimana bahasanya? Gitu ya kan ya. Medsos, media sosial, internet dan segala macamnya. Yang ini efeknya luar biasa dahsyat. Yang positif dahsyat positifnya, yang negatif dahsyat negatifnya. Bisa antum bayangkan ya ikhwan, fitnahnya HP, fitnahnya internet dan segala macam itu dalam genggaman. Ya apa ya? Remaja-remaji, pemuda-pemudi di zaman sekarang itu dengan mudahnya mengakses semua yang ada di dunia ini. Dari mulai yang paling dekat sampai yang paling jauh, dari mulai perkara yang gamblang sampai perkara yang samar, dari perkara yang terbaik sampai perkara yang paling jelek. Tinggal tik tik tik tik tik buka. Ya apa ya? Dalam rumahnya, dalam rumahnya, dalam kamarnya, di samping bapaknya, di samping ibunya. Gak ngerti ibunya. Wah, anak sekarang lebih canggih daripada orang tuanya. Orang tuanya HP jadul, dikasih HP Android, bingung. Ya apa ya? Anak sekarang jadul, gak mau. Minta yang berbagai macam dengan teknologi atau Android, atau apalagi begitu. Jadi anaknya biasa, tik tik tik tik tik. Ini orang tuanya, ini anaknya. Bayangannya lagi main HP, mubah. Tapi yang dia buka, yang dia akses, mengerikan. Tergantung kecondongan itu anak kemana. Kecondongan dia kepada dunia pang, akan dia ketik dunia pang. Udah asik, oh gini ya pang. Wah, semangat, tiba-tiba berubah drastis. Amaliah dia, tindakan dia, perbuatan dia, ucapan dia, keseharian dia. Kenapa ya Van? Ini bukan HP ya Van. Ini kitabnya para ulama. Hah? HP. Dunia internet. Ada kecondongan anak untuk mengerti agama. Semangat telah berilmi. Semangat beragama. Senang dia. Dia akan mencoba untuk mengakses dunia islami. Kan begitu. Yang punya semangat beragama, tidak senang yang aroma-aroma syahwat begitu itu ya Van. Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Hah? Buka, loh kok banyak begini ya. Astagfirullahaladzim. Sebegini, astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Dia mengakses yang dunia islami. Anda harus paham. Dalam pembahasan dunia islami di dunia maya, yang betul-betul murni di atas pemahaman salafun saleh terkait dengan situs, terkait dengan yang lain-lainnya, itu prosentasenya sak kuku. Dibandingkan dengan dunia islami yang menyimpang. Apa yang maksud? Dalam kataan kita ini ahlu sunnah salafiyin sudah mengerahkan segenap yang kita mampu untuk mengisi dunia maya tadi dengan pemahaman salaf. Kan gitu ya? Situsnya kita berusaha untuk diperbanyak dan segala macamnya. Tapi lebih banyak mereka. Ya apa ya? Lebih banyak mereka. Situs komunis banyak. Mereka macam-macam makarnya. Ada yang terang-terangan komunis. Ada yang terang apa? Ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Situs liberal dan segala macamnya. Itu banyak yang menipu. Bayangannya bagus itu. Ternyata di dalamnya dipenuhi dengan syubhatnya orang-orang kafir, syubhatnya komunisme, syubhatnya liberalisme, syubhatnya yang ini yang itu, luar biasa. Semua musuh-musuh agama main di dunia maya. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah main di dunia maya. Ya apa ya? Semuanya. Ini anak dikasih hati canggih. Semangatnya semangat beragama, enggak ada bimbingan, udah mengakses. Kajian Islam. Tret gitu. Tampil semuanya kan. Semua tampil. Semuanya tampil. Yang penting ada kata-kata kajian dan Islam. Muncul semuanya. Dia enggak nulis kajian salafi. Nulis kajian Islam. Akhirnya beraroma Islam semuanya. Salafinya enggak muncul, enggak ada kata-kata salafinya. Yang ada cuma Islam. Udah. Oh, ternyata baru dia. Bagus ini. Ada makalah, klik, dibaca. Wih, ternyata ini makalah-makalahnya orang-orang khawarij, ya, yang menyemangati panas-manasi pemuda-pemuda Islam untuk berjuang, untuk berjihad, fisabilillah, membela agama, untuk meruntuhkan tohut-tohut dan segala macamnya. Pemerintah maksudnya ya Pak. Wah ini perjuangan. perjuangan, semangat dibaca sama dia. Ternyata penguasaku kayak gini ya. Tiba-tiba besoknya kafir itu penguasa. Kaget orang tuanya. Atau tiba-tiba mengunci diri, mengurung diri. Tidak mau lagi bergaul dengan masyarakatnya. Tiba-tiba sudah keluar rumah mengadakan aksi bom Tamrin. Bom Kuningan, bom Bali, bom ini, bom itu. Dari mana asalnya ya? Medsos, media sosial, atau dari apa bahasanya ya? Gadget gitu ya. Yang almuhim gitu ya. Ini paling mengerikan. Paling mengerikan. Bayangkan, yang sudah dikasih arahan, tulis kata-kata salafi, jangan kata-kata Islam, tulis kajian salafi. Itu saja, di tengah-tengah kata-kata itu terlalu banyak kalajengkingnya, terlalu banyak ular-ular berbisanya. Iya Pak ya, tulis kajian salafi. Kajian salafi, ternyata pakainya I, bukan pakai Y. Salafi, I, imitasi. Yang muncul semua kajian dengan link-linknya sururiin, dengan link-linknya rojaiin, halabiin. Yang banyak salaf, salafuna soleh, Quran dan Sunnah. Wah begitu. Wah ini salafi ini. Katanya bapakku yang kajian salafi. Yoi. Wah semangat dia. Loh ternyata boleh tuh lihat televisi. Lihat televisi. Televisi apa ya? Link-linknya haula dan segala macamnya. Kena dia. Bayangkan, yang sudah ditulis kata-kata salah saja, salah huruf, ternyata masuk dalam sarangnya, sarangnya kalajengking, sarangnya ular dan segala macam yang berbisa, lebih mematikan daripada yang lain. Itu efeknya ini, ikhwan. Barakallahu fiikum. Oh, ini bukan ini. Nah, HP. Nah, HP yang mudah untuk akses dunia internet dan segala macamnya itu barakallahu fiikum. Ini yang paling mengerikan, apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum, ndak hanya anak kecil, ndak hanya remaja, ndak hanya dewasa, sak wong tuwe-tuwe sudah betul-betul tiada hidup tanpa HP. Ya apa ya? Tiada hidup tanpa HP. Kalau ndak megang HP sehari saja, itu kayak gelisah. Gelisah. Ndak tahu ini ada apa ini. Gelisah semuanya kan, kayak orang kecanduan. Ya apa ya? Lah kok sehari itu loh. HP itu nyanding terus di sakunya. Nyanding terus. Ya apa ya? Kalau enggak lihat HP itu rasanya kayak enggak makan, kayak enggak minum, orang kehausan barakallahu fikum. Itu enggak hanya menimpa kalangan orang-orang awamul muslimin, tapi juga menimpa salafiyin. Ngaku. Ya apa ya? Sampai sholat Allahu Akbar bawanya HP. Bawanya HP. Dalam kata nada deringnya kayak suara gereja. Entah suara musik, suara apa, atau segala macam. Lagi sholat Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar imamnya memulai. Bunyi gerejanya sudah luar biasa ini, mengganggu semua pihak. Ya apa ya? Pokoknya pegangi, nah ini cocok ya. Dipegangi terus. Ini kan positifnya positif, negatifnya negatif. Nah begitu. Nah, kita nggak menyalahkan orang yang selalu megang HP dan mengoperasikannya. Tergantung positif positif, negatif negatif. Nah gitu ya. Tapi ada saat-saat tertentu di mana Anda jangan ngurusi HP. Lagi taklim, jangan ngurusi HP. Jangan ngurusi HP. Lagi taklim udah sambil dengerin ininya jalan. Nah gitu ya. Nah, ini menjelang Id. Katanya orang sana perpekan pasar. Tak perpekan ya banyak. Ini lagi rame-ramenya pasar. Sambil taklim dengerkan gini. Informasi barang-barang dagangan segala macamnya. Atau isi informasi kepada teman-teman link. Ini lagi. Jadi separuh-separuh dia dengan taklimnya ini. Ya apa ya? Itu efek daripada media-media semacam ini barakallah. Sekarang ini anak-anak luar biasa. lebih canggih daripada orang tuanya. Di mana-mana dibawakan HP. Di saat yang sama mereka juga terkena virus yang lebih mematikan lagi, virus selfie. Itu adalah umum orang awam ya, virus selfie. Dan lebih mengerikan lagi, memiliki jiwa petualang sangat tinggi, selfie-selfie ekstrim. Selfie tepi jurang. Cekrek. Satu. Mati. Ya apa ya? Selfie di pinggir sungai, barakallahu fikum. Enggak ngerti, sungainya ada buayanya. Mati. Selfie di mana lagi? La haula wala quwata illa billah. Ini semua dikarenakan efek negatifnya media sosial dan segala macamnya ini, barakallahu fikum. Positifnya positif, negatifnya negatif. Tapi untuk para remaja dan remaji kita, barakallahu fikum, rata-rata mereka digunakan untuk perkara yang negatif. Mereka mengakses semua kerusakan, semua kemaksiatan dan segala macamnya dari situ. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Ini juga harus diwaspadai terkait dengan bahaya laten yang namanya media sosial. Barakallahu fikum. Jam 11.10 ini. Tadi berhenti jam berapa? Jam 11. Ya, jam 11. Saya lebihkan 10 menit ini. Jam berapa berhentinya? Nah, 11.00. Masya Allah. Tak lebihkan 10 menit. Bonus untuk antum. Barakallahu fikum. Tapi ini belum selesai. Sebab-sebabnya belum selesai. Barakallahu fikum. Nanti akan kita teruskan sedikit pada zuhur. Dan dilengkapi dengan solusi-solusi yang ada insyaallah taala. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Sementara cukup, kita istirahat dulu. Jangan ngoyo-ngoyo ya ikhwan. Ini tenaga-tenaga orang puasa ini. Nah, sementara cukup, insyaallah teruskan kembali pada zuhur nanti jam 1 kita berjumpa kembali pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.